Falal mu'alif rahimahullah ta'ala wadah bidus sahih mata'alaka bihi nufudun wa'tidadun mutlaka wadah bidun definisi as-sahih perkara yang sah mata'alaka yang berkaitan dengan hal tersebut nufud terlaksana wa'tidadun dan teranggap mutlakan secara mutlak. Apa itu sahih? Yang dianggap sudah terlaksana dan sudah dianggap terlaksana, sudah dijalankan, maka itu yang dinamakan sah. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, kemarin sudah kita bahas tentang hukum syar'i, hukum taklifi, ada wajib, mubah, mandub dan seterusnya. Nah, kapankah pembahasan tersebut diperlukan? Orang itu membahas wajib. Ya, orang itu membahas wajib, membahas sunnah. Kapan sikap yang tepat ketika kita membahas wajib sunnah itu? Kapan dilakukan? Apakah setelah kemudian sebelum orang itu beramal ataukah sesudah orang itu beramal? Sebenarnya sesudah orang itu keliru dalam beramal. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Syamin rahimahullah ta'ala di Farah Akhbain ada, dan di Tafsir Surat Qaf juga ada. Ketika beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Qaf ayat yang kelima, dan beliau katakan, oleh karena itu kita wajib, kita memiliki kewajiban ketika kita mendengar perkara syariat, perkara syar'i, maka ketika pertama kali kita mendengar, kita wajib untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Dengar, laksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan demikian. Ini sudah tahu apa maksudnya? Ata'na. Ditaat, berarti apa? Dilakukan. Khilafan libadina si'al'an, beda dengan perbuatan segelintir orang di zaman sekarang. Ketika kemudian dikatakan padanya amar ar-rasul bihad, ketika dikatakan ada hadis seperti ini, maka apa yang dia katakan? Ketika disampaikan Rasul telah memerintahkan kita seperti ini, mintahkan seperti ini, diperintahkan untuk, kemudian dilarang untuk isbal, diperintahkan untuk tidak celana itu jangan menutupi mata kaki. Maka apa? Maka kemudian beliau katakan ada orang yang kemudian mengatakan dan bertanya, al-amru lil wujub am lil istihbab. Maka begitu mendengar perintah hadis malah ditanya, malah tanya, perintah ini, perintahnya itu hukumnya wajib atau dianjurkan atau mustahab. Maka beliau katakan subhanallah if'al ma'amal. Ini satu hal ya, satu hal yang keliru, yang benar perintah, lakukan apa yang diperintahkan, baik itu hukumnya wajib atau mustahab. Karena orang yang mengatakan, seseorang yang bertanya apakah ini hukumnya wajib atau mustahab, artinya idakan alil istihbab fa ana fihi lin minhu, kalau itu hukumnya mustahab ya saya enggak apa-apa, enggak berbuat. Dan jika kemudian itu wajib, nah baru saya lakukan. Wa hadza khata'un, dan ini sikap yang keliru. Ketika tahu itu ada perintah, Allah perintahkan demikian, kok kemudian orang itu bertanya, ini hukumnya wajib atau mustahab? Itu sikap keliru. Walakin kulu sama itu enggak apa. Akan nanti sikap yang benar ketika kita dengar, kita sudah mendengar, mengetahui ini satu hal yang diperintahkan, sudah taat, dilaksanakan. Jangan tanya, ini hukumnya wajib atau mustahab. Ya, saya katakan wajib khata'an, sikap ini ada sikap yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Bukan seperti itu siapa? Tidak ada sahabat yang bilang ketika diperintah ya Rasul ini hukumnya wajib atau mustahab. Nah. Summa idza waqa'at al-mukhalafah fa hina idzin rubbama yakunu as-su'al anhu hal huwa wajib aw mustahab rubbama wajiha. Nah, kalau kemudian kok kemudian kita itu kemudian setelah berusaha melaksanakan ternyata kok keliru, enggak bisa melaksanakan. Menyelisih perintah atau menyelisih larangan, perintah dilanggar, perintah ditinggalkan atau larangan dilanggar. Setelah itu kemudian kita itu berusaha berbuat kok ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan. Nah, baru bertanya apa tadi hukumnya itu wajib atau mustahab, itu sikap yang tepat. Misalnya langgar ini wajib ataukah mustahab? Ini barulah sikap yang tepat. Kalau wajib, maka saya wajib tobat, ya kan? Konsekuensi kalau seorang itu meninggalkan wajib, wajib untuk bertobat. Jika itu meninggalkan mustahab, wajib bertobat? Perlu bertobat? Tidak. Ya, kalau kemudian kok setelah dengar, tahu perintah, tahu larangan, kemudian berusaha untuk melaksanakan ternyata jatuh dalam mukhalafah, kekeliruan, nah disanalah baru sikap yang tepat bertanya, membahas hukumnya itu wajib, enggak saya lakukan, lupa ya. saya lupa enggak lakukan itu. Nah, itu tuh wajib atau kalau mustahab? Nah, itu barulah pembahasan yang tepat. Amma qabl falah. Adapun sebelum kemudian belum dilakukan, kok sudah bertanya itu hukumnya wajib atau hukumnya mustahab? Ini larangannya haram atau makruh? Maka itu sikap yang tidak benar. Karena Nabi, karena para sahabat tidak pernah bersikap demikian. Ketika mereka mendengar perintah dan ada perintah larangan, mereka taati. Mereka kerjakan dan mereka jauhi. Jika kemudian ada orang yang berkata, niat saya bertanya apa hukumnya wajib atau mustahab, itu karena mengingat karena wajib dan mustahab itu kan berbeda. Al-wajib ahabu ilallah. Kalau hukumnya wajib kan berarti lebih Allah cintai. Kalau mustahab kan di bawahnya kecintaannya Allah, di bawahnya hukum wajib. Maka aku bertanya seperti itu dengan maksud supaya aku bisa melaksanakan amal tersebut, dan ketika aku beramal, aku berkeyakinan kalau aku itu melakukan satu hal yang wajib, sehingga aku mendapatkan pahala-pahala wajib. Atau aku kemudian saya bertanya maksudnya supaya ketika saya beramal, saya itu beramal dengan keyakinan bahasanya ini adalah dianjurkan sehingga dapat pahala yang dianjurkan. Maka jika ada orang yang mengatakan demikian, maka kata beliau, na'am hadza thayyib. Ini ya niat yang baik, maksud yang luhur. Akan tapi lakin sawab in qiyadika lil haqqi li awwali marrah wa bi kulli suhulah wa bi dhibni su'al afdal. Akan tapi sikap ingkiatmu, sikap tunduk terhadap perintah dan terhadap larangan li awwali ma, seketika. Seketika tahu tanpa banyak tanya, dua biduni soal, enggak pakai tanya-tanya hukumnya wajib atau mustahab, afdal. Itu sikap yang lebih baik daripada ingin beramal dan pada saat beramal itu yakin kalau ini hukumnya wajib atau mustahab. Meskipun tidak tahu, ini perintah diamalkan, tidak tahu ini hukumnya wajib ataukah tidak, kata beliau, idza kana Allah qad aujabahu alaika, asal bakal sawabal wajib. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan, itu hukumnya wajib. Namun kita dengar perintah, baca hadis, ada perintah seperti ini, langsung kita laksanakan. Dan kita enggak tahu itu hukumnya wajib atau mustahab. Maka jika ini hukumnya wajib, maka nanti Allah akan berikan pahala-pahala wajib. Wa ikun tanah sedari, meskipun kita enggak tahu kalau itu hukumnya wajib. yang penting kita amalkan hadis, baca hadis, keterangannya maksudnya, oh seperti ini, kita amalkan, kalau kemudian kita kerjakan, kok ternyata itu hukumnya wajib, ya dapat pahalanya, pahalanya itu wajib. Wain pun talah, terdiri, meskipun kita gak tahu. Wal ingkiat, pertama wal ingkiat afdal bikasir min kami takit hada wajiban au mustahaban. Maka ketundukan yang sempurna yang maksimal itu lebih baik daripada beramal sambil diyakini, meyakini ini wajib apakah tidak. Kalau masa pahalanya, kalau itu memang hukumnya wajib, nanti pahalanya sih pahala wajib. Jadi pembahasan tentang wajib mustahab itu pembahasan sesudah orang itu jatuh dalam mukhalafah, bukan pembahasan sebelum orang itu beramal. Orang mau beramal kemudian membahas ini hukumnya wajib dan tidak, itu menunjukkan ingkiat yang tidak sempurna, ketundukan yang tidak sempurna. Ini pembahasan wajib, mustahab, kapan dilakukan, ba'da wuku'il mukhalafah, setelah terjadinya perbuatan yang menyelisih yang wajib atau menyelisih yang haram, menyelisih perintah dan menyelisih larangan, baru dibahas yang saya selisih itu hukumnya haram atau makruh, hukumnya wajib atau mustahab. Supaya kan nanti, oh kalau wajib atau haram, oh berarti kita harus ada taubat. Adapun sebelum itu, maka kita ada sikap yang tidak benar. Kecuali jika sebelum itu adalah pembahasannya adalah pembahasan al-bahas al-ilmi. Kecuali kita memang lagi belajar kita fikih, ini ya memang sudah dijelaskan di situ hukumnya mustahab, hukumnya wajib gitu. Ka'anna yuridu anna sahih huwa mata'ala kubi anufud wal iktidat ayat makan nafidan muqtadan bihi fahadha huwa as-sahih wadidhu al-fasid malam yakun nafidan wala muqtadan bihi. Karena seakan-akan beliau menginginkan bahasanya yang namanya sahih mata ala qabi adalah segala amal yang berkaitan dengan nufus, terlaksana, wal iktidat dan teranggap. Satu amal itu sudah secara sahih dinilai sudah terlaksana dan teranggap, itulah yang namanya sah. Maka nafidan, maka segala amal yang sudah dianggap nafidan dinilai terlaksana, muqtad dan sudah dianggap, maka itulah as-sahih, itu amal yang sah. Wadidu dan kebalikan dari sah itu adalah al-fasid. Apa itu? Malam yakun nafidan wala muqtad dan di segala sesuatu amal yang secara sah tidak dinilai terlaksana dan tidak pula dinilai muqtad dan di teranggap. Wahal nafidun wa muqtadun makna huma wahid. Al-jawab lah, fanufus fil uqud wal iktidadu fil ibadah. Fama salam yuqal hadis salatu muqtadun biha wala yuqalu nafidatun. Wa yuqalu hadzal aqdu nafidun wala yuqalu muqtadun bihi. Fasahih minal uqud maka nafidan tatarattabu alai ahkamul aqdi. Misalu dalika rajulun ba'a sil'atan ala akhara ala wajhin tamat bi as-syurutu wang tafat bihi al-mawani'u hadza nafidun. Wala nasifu bi anna muqtadun bihi li anna hadza fil ibadat. Wa tatarattabu alai al-ahkamu minal intiqali sil'ati ilal mustari wang intiqali samani ilal ba'i'. Hada nusamihi sahiha. Ya, sekarang apakah nafid dan muqtad istilah sah, yaitu nafid dan muqtad makna huma wahid, dua istilah tersebut itu sama ataukah beda? Jawabannya yang dipilih oleh beliau Ibnu Taimin rahimah ta'ala itu tidak sama ya. Muqtad dan nafid itu maknanya berbeda. Sah dalam masalah akad, transaksi muamalah, nah itulah yang disebut nafid. Fan nufud, maka istilah nafid atau nufud itu berlaku untuk akad, transaksi-transaksi muamalah. Sedangkan iktidad, istilah iktidad itulah istilah sah untuk perkara ibadah. Maka sama salat, maka misalnya kita katakan salat, untuk salat kita katakan salat yang sah itu salat yang muqtadun biha. Tidak kita katakan salat yang nafidah. Namun untuk masalah akad, kita katakan hadal akad nafidun. Akad ini nafid, maksudnya sah, dan tidak kita katakan muqtadun bihi. Maka akad yang sah maka nafidan, itu disebut dengan nafid. Jika satu akad itu nafid atau sah, maka tatarab tabu alai ahkamul abdi, maka tatarab tabu timbul konsekuensi pada akad tersebut, ahkamul abdi, konsekuensi atau ketentuan-ketentuan akad. Misalnya ada seorang menjual silah barang dagangan ala akal pada orang lain, ala wajin dalam bentuk jual beli yang tamat disurut, syaratnya lengkap, bantafat bil al-mawane, pencegah-pencegahnya, pembatal-pembatalnya tidak ada. Maka kita katakan hadza nafidun, jual beli ini nafid, sah. Kita gunakan istilah nafid. La nasifu tidak kita sifati dengan muqtadun bi, karena muqtadun bi untuk ibadah, sedangkan ini akad. Li anna hadza fil ibadat, karena istilah muqtadun atau iktidad ada istilah sah untuk ibadah. Jika akad tadi nafid sah, maka tatarot tabu alail ahkam, maka ahkam, maka ketentuan-ketentuan jual beli itu tatarot tabu alaihi, itu dialami oleh akad tersebut. Apa konsekuensi sahnya jual beli? Intiqalu silah ilal mustari, hak kepemilikan barang dagangan itu intiqal, berpindah ilal mustari kepada si pembeli. Dan hak kepemilikan uang, uang untuk jual belinya, alat penukarnya atau saman, alat penukarnya atau bahasa bebasnya uang, itu intiqal, berpindah hak kepemilikannya ilal ba'i', kepada si penjual. Nah, kita katakan akad seperti ini sahihan, akad yang sah. Misalan akhar, rajulun ba'a syai'an majhulan bisamanin ma'lumin wa tamal aqdu. Qal bi'tuka abdi al-abik al-abika au jamali asyahida. Faqala istaraitu hadza bai'un fasidun wa li hadza la yanfudhu wa la tatarattabu alaihi al-ahkamu wa la yantaqilu bihi milkul mabi' ilal mustari wala, bukan mulku ya, milk, wala milku samani ilal ba'i'i. Misalun salisun, uradilun talzamuhu salatul jumu'ati ba'as siyaratahu sayaratahu ala akhara talzamuhu salatul jumu'ati ba'da nida'iha asani. Asayaratu ma'lumatun wasamanu ma'lumun warido mawjudun la yasihu hadza bai'un fasidun li annahu la yanfudhu wa la tata'ala kubil ahkamu wa sayaratu li sahibiha al-ba'i'i wa samanu lil mustahi. Misalun akharun rajulun awqafa baitahu wa huwa marhunun hadza fasidun li annahu la yanfudhu wal marhunu la yuba'u wa la yuqafu wa la yuhabu wa naqulu hadha ghayru sahihin li annahu laysa binafidin. Fa tabayyana al'an anna sahiha minal uquti ma kana nafidan wa minal ibadati ma kana muqtadan bihi. Ya, contoh yang kedua, seorang yang menjual sayan sesuatu namun majhulan, tidak jelas barangnya itu, tidak jelas. tidak jelas ukurannya, tidak jelas sifatnya. Namun samanin maklum, namun alat penukarannya itu jelas, harganya sekian. Tamal akdu, kemudian akad selesai. Si penjual mengatakan, kujual. Contohnya, penjual mengatakan, kujual kepadamu budakku yang minggat. Budakku itu kabur, tak jual itu. Kalau ketangkep ya, itu jadi milikmu. Nah, sekarang sudah tak jual. Atau jamali asyarit, atau untaku yang kabur. Dia punya unta, untanya itu kabur dari kandangnya, pergi entah kemana dan dijual sama orang lain. Ya nanti kalau ketangkap, ya itu jadi milikmu. Sekarang tak jual sekarang. Harga jualnya jelas. Kemudian si pembeli mengatakan istara itu, ya saya beli. Namun barangnya majhul, karena nggak diketahui sekarang berada di mana. Sekarang masih cacat atau sudah utuh atau masih utuh. Maka ini jual beli yang fasid, yang tidak sah. Kalau tidak sah karena fasid, maka lain pun kita katakan akadnya itu tidak terlaksana. Kalau akad tidak terlaksana, maka al-ahkam konsekuensi atau kemudian ketentuan jual beli itulah tetap tidak timbul. Sehingga layan takil tidak berpindah milkul mabi, hak kepemilikan barang yang diperjualbelikan kepada mustari, kepada pembeli. Tidak pula berpindah milkul saman, hak kepemilikan terhadap alat penukar ilal ba'i, kepada penjual. Duit tetap duitnya pembeli, budak tetap statusnya punyanya penjual. Kalau dimakan berarti makan uang orang lain, berarti makan barang haram. Karena enggak berpindah, hak kepemilikan tetap pada seperti semula, tidak berbeda. Contoh yang ketiga, rajulun, seorang yang wajib melaksanakan sholat Jumu'ah, dan dia menjual mobilnya ala akal pada orang lain, dan orang lain tersebut talzamu sholat Jumu'ah, juga wajib sholat Jumu'ah. Sama-sama laki-laki, sama-sama mukallaf. Jual beli mobil setelah ba'da nida'iha asani, setelah azan yang kedua. Ya, maksudnya azan sesudah naiknya khatib ke mimbar. Karena inilah yang kemudian ada di Saudi, sebagaimana pernah kita sampaikan, yang mereka ulama-ulamanya ya azan Jumat itu gimana? Ya azannya tetap azan dua dengan peralasan termasuk dengan sunnah Khulafaur Rasyidin, karena itu sunnahnya Utsman. Dan banyak, dan azan dua kali ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Meskipun ulama, kalau ulama Saudi tegas mengatakan ya sesudah azan pertama dalam sholat Jumat itu tidak ada, tidak ada sunnah qobliyah Jumat itu, tidak ada, itu bid'ah, itu muhdats. Dan banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya pengikut Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i tidak seperti itu. Nah, din mereka azan dua kali. Mereka katakan mereka mengikuti Syafi'i, padahal kalau di Al-Um, di kitabnya Imam Syafi'i, belum mengatakan maka Nabi zaman fi ahdi Nabi sallam ahabbu ilayya. Ketika beliau membahas tentang masalah azan dan ketika salat Jumat, Imam Syafi'i itu menutup pembahasannya dengan mengatakan, dengan memberikan kesimpulan, apa yang ada di zaman Nabi lebih saya sukai. Apa artinya? Apa yang beliau pilih? Sekali. Namun orang yang katanya ngaku pengikut Imam Syafi'i tidak Syafi'i dalam hal ini. Syafi'i namun tidak Syafi'i. Tanakut dalam intisab, tanakut dalam penisbatan, dan itu karakter jeliyah. Jadi masail jeliyahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada karakter jeliyah nomor sekian, at-tanakut fil intisab, kontroversial dalam masalah penisbatan, menisbatkan dirinya seperti ini non prakteknya tidak seperti itu. Itu karakter jahiliyah. Katanya pengikut Imam Syafi'i, namun enggak Syafi'i. Nah, itu tanakut. Dan masalah intisab. Dan itu karakter jahiliyah. Ini kalau kemudian yang dibilang oleh Syekh Al-Albani di kitab bela ajibah an-nafi'ah, dia mengatakan, dia melihat sisi maknanya. Utsman mengatakan demikian karena ketika itu banyak orang, orang tuh sudah semakin banyak, dan dulu nggak ada mic, nggak ada pengeras. Maka menurut Utsman bikin kemudian azan untuk mengingat, azan yang pertama untuk mengingatkan orang. Bahasanya ini adalah hari-hari Jumat. Oleh karena itu azannya tidak di masjid, namun di Zawra, tempat yang paling tinggi di pasar kota Madinah. Jadi kalau sekarang sudah ada pengeras orang, nggak perlu. Kan? Satu hal yang tidak tahu. Karena sudah keras dengan azan pertama itu orang sudah dengar. Jadi dilihat di sini maknanya. Kalau kemudian, ya tapi kan azan tetap dua kali sejauh Usman. Nah itu kalau dilihat-lihat masalah dohiri-dohiri, nah, semua orang tuh punya kasus. Kalau dohiri, ya. Kita katakan, bisa kita katakan, boleh kita komentari. Salah kalau kita komentar nggak salah ya. Ya Saudi dalam hal ini dohiri. Nah, ya kan azannya kan dua kali sunahnya Utsman, kan dua kali. Gak melihat sisi maknanya kan? Gak lihat sisi maknanya, sisinya, pokoknya sisinya, dohirnya azannya dua kali. Sudah itu yang di pakai ya. Dari sisi ini kan juga dohir juga ya. Ya kalau kemudian melihat sisi maknanya kan setiap saya balik. Ya apa perlunya? Udah kah? Dan di sana dikatakan, dari riwayat itu dikatakan, kenapa kemudian ada azan pertama di masa Utsman? Kasuro anasu, manusia sudah banyak. Manusia banyak, terus ini ya enggak mencukupi kalau dengan kekuatan mulut saja. Misalnya akal, tadi. Badannya desa nih, asayarah maklumah. Mobilnya jelas, saman penukarnya, uangnya jelas, warido mewujud, dan ada ridho pun ada di antara penjual dan pembeli. Nah, kata-katakan apakah hukum jual belinya layak sih? Hukumnya tidak sah. Hadza bai'un fasid, ini bai' yang tidak sah karena oleh karena itu layan pun ya, dia tidak terlaksana. Kalau tidak sah, tidak terlaksana, maka la tata'ala kubi al-ahkam. Maka tidak berkaitan dengan akad tersebut ketentuan-ketentuan jual beli. Sehingga apa? Asayarah mobil itu tetap lisahibia, tetap milik, hak milik yang punya, yaitu al-ba'i si penjual, dan uang itu tetap hak milik yang punya, yaitu pembeli. Kalau dimakan, berarti makan orang, harta orang lain tanpa alasan. Jadi makan barang haram. Contoh yang lain, ada seorang mewakafkan rumahnya. Dia wakafkan rumahnya untuk kemudian mungkin untuk pondok, atau untuk kemudian malja aitam, untuk kemudian apa, tempat anak yatim, panti asuhan, atau dia wakafkan rumahnya jadikan rumah kontrakan. Nanti kemudian hasil kontraknya untuk ya, apa? Untuk kemudian masyarik khairiyah, untuk kemudian hal-hal yang baik-baik untuk masjid. Ini dana apa-apa yang dibutuhkan oleh masjid nanti diambilkan dari hasil kontrakan rumah. Itu memakafkan rumah. Boleh jadi kemudian ya rumahnya dikontrakan, dipakai, namun hasilnya dikoskan. Nah, hasilnya untuk masjid misalnya, atau untuk apa ya, khair-khair yang baik-baik, ini diwakafkan. Atau mungkin bahkan langsung ini untuk kemudian kebutuhan pesantren misalnya. Bukan mau buat pondok, ini salah satu bangunannya, rumah saya manfaatkan aja. Itu juga bentuk wakaf rumah. Ini wakaf rumah itu tidak mesti apa istilahnya bendanya kemudian di yang wakaf itu kan hasilnya. Bendanya itu utuh, hasilnya yang dimanfaatkan. Enggak mesti kemudian oh wakaf tanah. Ini tanahnya saya wakafkan. Itu enggak mesti kemudian artinya diberikan. Tidak mesti demikian. Kalau banyak orang kan beranggapan seperti itu, oh tanah ini saya wakafkan. Apa bayangannya? Banyak orang bayangkan apa? Oh berarti ya wakafkan untuk saya wakafkan untuk pondok. Berarti tanah itu diserahkan sama pondok dikelola. Tidak mesti. Tanahnya tetap sawah. Tetap sawah. Dan sawah saya ini, tanah saya ini saya wakafkan. Tetap ditanami padi macam-macam, namun padinya untuk enggak boleh untuk yang lain-lain kecuali untuk ini saya wakafkan untuk itu. Nah itu juga bisa. Jadi membayangkan wakaf tanah itu jangan kemudian terus mesti tanahnya itu kemudian yang ngelola yang disarankan untuk wakaf. Maksud wujudnya seperti itu tidak mesti. Boleh jadi ini kebun saya wakafkan, itu bukan berarti kemudian dipindah batangnya di pohonnya di pakas habis kemudian saya wakafkan untuk masjid, bangun masjid. Enggak boleh jadi enggak seperti itu. Namun ini apa? Ini kebun saya wakafkan. Artinya apa? Tetap ditanamin apa? Misalnya kebunnya kebun rambutan, ya tetap rambutan. Nah, hasil tanam rambutannya untuk masuk ke kas masjid untuk keperluan masjid. Nah, itu juga bisa wakaf seperti itu. Di dekat Masjidil Haram itu ada wakaf hotel. Banyak hotel itu hotel wakaf. Masih dibangun Allah bapaknya Raja Fahad itu apa? Belum selesai bikin bikin hotel suar megah mewah ini apa? Wakaf untuk Masjidil Haram. Artinya apa? Hotel tetap hotel. Nah, hasil keuntungan dari pengelolaan hotel tersebut untuk mana? Wakaf untuk Masjidil Haram. Artinya masuk ke untuk biaya perawatan Masjidil Haram. Hotelnya tetap hotel, jadi hotel wakaf. Ya ada hotel wakaf. Enggak kaget, hotel kok wakaf? Gimana? Ya, hasilnya yang diwakafkan. Ya ada seorang mewakafkan rumahnya. Wumarhunun, rumahnya itu digadaikan. Ternyata rumahnya itu digadaikan jaminan utang. Kata fasid. Maka ini wakaf yang tidak sah, karena layan food tidak terlaksana. Karena almarhum barang itu digadaikan untuk jaminan utang, tidak boleh dijual, tidak boleh diwakafkan, dan tidak boleh dihibahkan. Kalau dihibahkan maka hibahnya tidak sah. Oh dijual maka dijual tidak sah. Oh diwakafkan wakafnya tidak sah. Hadza ghairu sahih, ini tidak sah karena dia tidak terlaksana. Maka bapak yang jelaslah al-an, sekarang bahasanya yang sah menal ukur dari akad adalah yang nafid yang terlaksana. Dan ibadah itu yang muqtad dan di yang terlaksana. Misalun ala zalika fil ibadati insanun shallaa naflan mutlaqan inda tulu'i syamsi. Qal ana uridu an ata'abada lillahi tamna'uni minas shalah. Idza kunna na'am qal a'udzu billahi ayatal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Surat al-Alaq. Tanhani 'anish shalah? Aku na'am anhaaka 'anish shalati. Li'anna hadza laysa fi waqti shalatin. Idza safa'at asy-syamsu idhhab fasalli ila qoribi dzuhri. Lakinnal al-ana anhaaka. Lakinna rajula ana da abadan. La yumkin an atruk as-salata. Wallahu wabbakha alladhi yanha abadan idza shalla. Mana taqul aqul fi hadhil halati inna salatahu ghairu sahihatin bi anna la yu'taddu biha. Misalan aqul insanan salal asra lakinnahu qad ahdasa lakinnahu nasiya al-hadasa wa shalla. Thumma dzakara ba'da an shalla anau muhtisun. Fasolatu ghairu sahihatin di anau layu tatu biha labuda ayu'idah. Tapi ya ayyukal mahu al-fasidu. Contoh ala dalika, hal yang tidak atas dalam masalah ibadah. Contohnya insan ada seseorang mau sholat, sholat sunnah mutlak. Nah, indah tulis samsi ketika matahari pas, ketika matahari berbeda, itu waktu yang terlambat. Dia mengatakan, anak urid, aku ingin beribadah pada Allah. Wujudnya itu sholat sunnah mutlak. Apakah kalian melarang untuk melaksanakan sholat? Jika kemudian kita katakan, nah ya, kita larang kamu untuk sholat. Maka kemudian dia mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung pada Allah. Haqaitan ladiyan ha'abdan idha sholat. Dia mengutip firman Allah, apa pendapat seorang yang melarang ada orang yang mau sholat. Tanhani anil sholat, apakah engkau melarang untuk sholat? Kita katakan, na'am, kita larang. Iya, kita larang. Anhaka, saya larang kamu untuk melaksanakan sholat. Liana hada, karena ini waktu ini laisa biwaqti sholatin, bukan waktu sholat. Nah, idhar tafat asamsu, jika matahari itu sudah meninggi, kurang lebih, kata para ulama Allah, satu tombak, satu sepenggala, kata kita, idhab sholli ila qoribi dhuhri. Ya, pergilah silahkan, fasholli silahkan sholat, ila qoribi dhuhri sampai menjelang zuhur. Bahkan sholat ketika itu adalah sholat yang disaksikan dengan para malaikat. Ketika matahari sudah satu tombak, sepenggala sampai menjelang zuhur. Kata Nabi, sholat yang disaksikan oleh para malaikat, sholat yang utama, khair. Lakin al-an anhaka, dan sekarang ketika matahari lagi terbit, saya larang. Lakin al-rasil akan, tapi orang tersebut anak dan ngeyel. Orang itu tetap ngeyel, dia mengatakan abadan, sama sekali la yumkin, tidak mungkin aku tinggalkan sholat yang mau kulakukan. Ngeyel. Wallahu dan Allah, semoga Allah wabaka menghinakan orang-orang yanha abadan ila sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang yang melarang orang yang mau sholat. Malah seperti itu, ngeyel, keterlaluan, malah doa jelek sama orang yang melarang dan mengatakan tidak mungkin abadan, malah tambah lagi doa jelek. Moga-mogaan celakalah orang-orang yang melarang orang untuk melakukan sholat. Masa takut, maka apa yang kalian katakan, ya, kita tetap tegas katakan, tidak perlu takut dengan doanya. Tidak perlu kita takut dengan doanya. Kita katakan, aku lufi hadil halah, aku katakan dalam kondisi ini, inna salatul ghaibu sahihah. Kalian tidak sah, tidak perlu takut sama doanya. Doanya tidak makbul. Li'annaha layu'taddu biha. Ini ada salat yang layu'taddu biha. Tidak teranggap, artinya tidak sah. Ya, kita lihat di sini, idhar tafat asam su'idha fasalli ila qoribi dhuhri. Idhar tafat asam su'idha mata sudah meninggi, pergilah fasalli, salatlah sampai menjelang zuhur. Di sini ada amr. Apakah amr dalam hal ini itu, ini amr orang ya, misalnya bukan nas gitu. Nah, ini sisi bahasa Arabnya. Sisi bahasa Arab. Apakah perintah di sini itu ada perintah mengharuskan? Perintah di sini idza fasalli. Idza istafat asam idza fasalli ila qoribi dhuhri. Perintah di sini adalah orang tersebut mengharuskan orang tadi untuk sholat setelah matahari meninggi sampai menjelang zuhur. Maknanya demikian secara bahasa Arab, mengharuskan. Tidak. Jadi ini menunjukkan apa? Mempersilahkan saja kan? Maka tadi kita terjemahkan fasholli, maka silahkan sholat. Ila qoribi dhuhri sampai menjelang zuhur. Maka ini diantara qorinah yang memalingkan fi'il amr itu dari makna wajib. Diantara qorinah, maka ini qorinah secara bahasa. Secara bahasa itu jadi qorinah. Otomatis, ini qorinah. Bagaimana kok untung bisa dikatakan ini tidak ifidul wujud? Ya kan perintah. Nah, Ini loh. Salah satu nampak uslub bahasa Arab ada perintah. Perintahnya perintah, tapi perintah itu cuma menunjukkan kebolehan mempersilahkan saja. Jika perintah tersebut untuk alternatif dari satu hal yang terlarang. Kamu jangan sholat di waktu itu. Nah, kamu jangan sholat di waktu matahari terbit seperti saat ini. Akan tetapi jika matahari sudah meninggi, fasad, itu fasad. Nah, jika kemudian perintah itu adalah alternatif dari sebuah larangan, maka secara bahasa itu sudah korina, sudah apa? Indikasi yang menunjukkan bahasanya perintah tersebut bukan sebuah perintah mengharuskan. Jangan sholat duha di waktu sekarang. Jangan kamu sholat-sholat di waktu sekarang. Sholat, kalau matahari sudah meninggi, sholatlah. Sholatlah di sini. Bukan yufidul ilzam, tidak mengharuskan. Namun, cuma yufidul jawas. Cuma menunjukkan, boleh. Ini diantara. Maka nanti ada, ada kemudian beberapa nas yang berlaku seperti ini. Ulama mengatakan, ini perintahnya di sini itu tidak menunjukkan keharusan, akan tetapi itu cuma menunjukkan kebolehan karena perintah ini adalah perintah untuk sebagai alternatif satu hal yang wajib dan itu ma'ruf dalam bahasa Arab seperti itu. Dan bahkan mungkin beliau ngasih contoh, contohnya jangan kamu sholat sunnah mutlak di waktu terbitnya matahari, akan tetapi jika matahari sudah meninggi tidak pasalni. Maka itu dijadikan oleh para ulama bentuk uslub seperti ini sebagai qarinah, bahasanya perintah tersebut bukan bermakna mengharuskan. Ini salah satu qarinahnya jika konteks perintahnya itu seperti ini. Misalnya contoh yang lain, ada seorang yang salat asar, laki naqad ahdasa, akan tapi dia sudah hadas. Laki naqad nasal hadas, dia lupa kalau sudah hadas, dia salat dan dia salat. Tsumma dzakara kemudian dia ingat setelah dia selesai salat. Badaan salat, setelah dia selesai salat, dia ingat anna muhdisan kalau dia itu dalam kondisi hadas. Maka salatnya tidak sah karena salat tersebut la yu'tad biha, tidak teranggap. Labudah harus, dia harus mengulanginya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang definisi sahih. Bahya ayyukal mawal fasid. Masih ada sisa tanda tanya. Lalu apa itu fasid? Kata beliau, wal fasid alladzi bihi, kata mu'allif rahimahu ta'ala, wal fasid alladzi bihi la ta' badid walam yakun binafidin idha ukit. Fasid adalah ibadah yang la ta'did yang tidak teranggap. Walam yakun binafidin dan idza ukit, apabila ukit diadakan transaksi, lam yakun binafid, yang kita katakan tidak nafid. Jadi kalau untuk akad itu jika kita katakan tidak nafid, maka itulah fasid, akad yang tidak sah. Dan untuk ibadah kita katakan tidak iktidar layuk tadu bihi, tidak teranggap. Al-fasidu walladhi layuk tadu bihi minal ibadat walayan fudu minal ukudi. Fasid adalah layuk tadu yang tidak teranggap minal ibadat dari perkara ibadah, walayan fudu dan tidak terlaksana minal ukud dari berbagai bentuk akad transaksi atau transaksi muamalah. Waqad darabna amsilatan li hadza wa hadza. Dan sudah kita buat, dan tadi sudah kita buat amsilatan contoh, daraba masalan itu maknanya membuat. Jangan memukul contoh. Contoh dipukul. Bahasa Arab daraba masalan itu makna daraba itu maknanya membuat. Ini membuat contoh itu bahasa Arab pakai daraba. Buatlah contoh. Idrib masalah itu buatlah contoh, bahasa Arab memang seperti itu, memang buatlah contoh apa ya, buatlah dalam membuat di sini apa? Kolako apa? Apa? Jalan dah. Apa? Apa? Enggak, membuat contoh berbahasa Arab pakai dorba. Itu masalah. Atau kalau tidak, pakai istilahnya membuat contoh, datangkan contoh. Ati misalah, datangkan contoh. Pakai istilah datangkan, maksudnya buatlah contoh. Kalau tidak pakai mas silu gitu, mas silu bikinlah permisalan. Ini membuatlah permisalan itu bisa doroba makal atau mungkin pakai istilah datang, datangkan ya tibi misal, dia mendatangkan membuat permisalan atau bisa kata-kata mas silu. Kau berbenaan silatan lihatlah hadap. Telah kami buat, kami telah sampaikan contoh lihatlah untuk ibadah yang fasid dan akad yang fasid. Idan kulu ibadah tentamat suruh Tuhan wantafat mawani uha faya sahihatun muqtadun biha. Wa kulu abdin tamat suruh Tuhu wantafat mawani uhu faya sahihun nafidun. Wa malam tapi masyurutuhu awu jidat bi al mawani'u fawwa fasidun layik tatubihi walayan pun. Dan jika demikian, maka semua bentuk ibadah tamat surutu yang lengkap syarat-syaratnya wantafat dan tidak ada mawani' pencegahnya, maka adalah sah muqtadun biha teranggah. Dan semua akad transaksi yang tamat surutuhu lengkap syarat-syaratnya dan ternafikan, tertiadakan mawani'u pencegahnya, pembatalnya, maka itu adalah sahihun nafidhun. Dan segala sesuatu yang tidak lengkap syaratnya atau syaratnya lengkap tapi wujidat bil mawani', ditemukan di sana pencegah atau pembatal istilah, kalau untuk ibadah namanya pembatal. Atau jika ada pembatal, sahnya lengkap, namun pembatalnya ada, maka fa fasid, maka itu fasid tidak sah. Layutaddu bihi wala layutadda bihi, tidak teranggap, wala yang fud, dan tidak dinyatakan sebagai satu hal yang terlaksana. Ada pertanyaan? Yang mengatakan batal tidak miliknya pada jalan. Hah? Gimana? Ya. Jadi kalau wakaf hotel, nanti dalam wakaf itu namanya ada nazirul wakaf. Ada namanya nazir. Ya, nazir dari kata-kata nazir yang itu, kalau nazirun, nazir wakaf itu pengurus wakaf. Kalau wakaf itu fisabilillah semuanya untuk Allah. Cuman ada nazirnya, ini saya wakafkan untuk ini masjid ini. Maksudnya nazirnya siapa? Ya takmir masjidnya. Saya wakafkan untuk pondok ini. Nazir wakaf, wakafnya siapa? Ya. Ya yang yayasan yang mengurus pondok tersebut itu nazir wakaf. Yang ngelola. Kalau misalnya wakaf hotel, tapi untuk misalnya Masjidil Haram, ya yang ngurusin Masjidil Haram, pengurus hariannya apa bebasnya, itulah yang kemudian ngurusi. Ya nanti dia kemudian nugaskan orang, kamu kerja, kamu ini bagian ini, nanti kemudian laporan keuangan sama saya macam-macam. Kepada siapa laporan? Ya sudah, bukan lagi kepada pemiliknya. Oh, sudah diwakafkan, akan tapi di, ya, nanti yang kepada nazirnya misalnya. Misalnya wakaf kebun untuk misalnya pondok. Nah, nanti ya yayasan yang punya pondok, yang ngurusi pondok tersebut lah yang kemudian nanti jadi nazirnya. Oh dia, oh ini bisa kita kelola sendiri. Kelola sendiri atau oh, kita butuh pekerja, jangan anggap pekerja, nanti pekerja suruh buat laporan macam-macam sama nazir. Ini transaksi jual beli selain sah. Memang ya enggak sah tuh. Menurut pendapat yang kuat itu tak ada. Itu tidak boleh tabarun bayi. Sedangkan jual beli. Maka itu berarti yang dia dilarang oleh Allah apa? Jual belinya. Maka ini larangan jatuh pada zat akad. Jadi kaidah tentang masalah batal dan tidak, jika larangan itu jatuh pada zat akad atau zat ibadah, syarat atau rukunnya, zatnya, zat ibadah atau akad, maka berarti itu larangan tersebut menyebabkan hukum batal. Maka tapi jika larangan itu di luar zat akad dan zat ibadah, maka ya tidak batal. Batalnya bisa diberhentikan. Gimana? Wakaf yang tawakalin tadi itu bisa diberhentikan. Bisa diberhentikan gimana? Artinya sekarang tawakalnya dijual pemiliknya. Ya udah enggak bisa, udah diwakafkan. Kalau sudah diwakafkan enggak bisa. Kalau yang namanya wakaf enggak boleh dihibahkan, enggak boleh dijual, enggak boleh diwariskan. Ya sudah. Itu sudah. Iya. Ya, yang diwakafkan ya sawahnya. Gimana wujud wakaf sawah? Kalau yang diwakafkan ya sawah. Sawahnya diwakafkan. Sawahnya diwakafkan. Gimana wujud wakaf sawah? Loh, kok sawah kok bisa diwakafkan? Jangan bayangkan wakaf itu hanya untuk namun ditanami dan hasilnya. Yang namanya wakaf itu ibqaul ain wantifaul. Definisi wakaf itu bendanya itu tetap dipertahankan utuh, gak kurang, gak kelong, akan tapi apa? Manfaatnya itu diambil. Kalau sawah, apa manfaat yang bisa diambil dari sawah? Ya hasil sawah. Sawahnya utuh, nah inilah wakaf. Wakaf sawah. Jadi otomatis yang namanya wakaf sawah itu hasil sawah. Wakaf kebun, hasil kebunnya. Wakaf kos-kosan. Ini ada kos-kosan wakaf. Bisa aja. Hasil kos-kosannya itu ya hasilnya gitu. Dimanfaatkan untuk yang lain. Yang lain gimana? Ya kalau itu apa? Ya bebas, ya enggak bersyarat, makanya enggak bersyarat bisa. Cuma sahaja saya wakafkan, terserah monggo. Ya sudah, bisa jadi salahnya, bisa dimanfaatkan. Sama? Kalau mewakafkan di sawah, dari pihak yang boleh mewakaf itu, mainnya sama. Mungkin orang bisa mengelola atau gimana, jual bisa mungkin mewakafkan. Oh, enggak jadi wakaf sawah lagi. Tapi diserahkan. Jadi ada seorang mewakafkan sedang tanah atau sawah gitu. Oh, maka enggak boleh dijual. Orangnya itu berarti ya? Hah? Dari definisi. Iya, ya itu namun enggak wakaf lagi. Definisi wakaf mempertahankan benda mengambil manfaat. Nah, itu bendanya udah hilang. Udah dijual ya enggak jadi wakaf lagi. Jadi infak dari hasil penjualan sawah. Cuman yang makan yang menerima. Hah? Yang menerima. Apa? Saya ada mahar menerima wakaf. Sawah. Terus dari pihak maharnya sih yang menjual. Oh, enggak boleh dia melakukan tindakan haram. Haram. Deh. Maka enggak boleh dijual. Enggak boleh diwariskan, enggak boleh dibagikan. Cuma pengecualiannya ya berdasarkan pendapat yang kuat ya, jika kemudian tidak lagi kemudian manfaat tidak ada manfaatnya. Kita bisa kemudian dijual, ditukarkan, kalau enggak bisa kemudian dimanfaatkan. Oh, sekarang udah enggak ada air di sini, Bang. Motong-motong, Bang. Nah, kemudian dia bawa ada bentuk rumah-rumah, wah udah gak ada air untuk sawah-sawahnya, dia gak jalan. Nah, ya sudah, maka boleh berubah bentuknya. Boleh-boleh berubah bentuknya. Baru kemudian boleh ada terjadi perubahan jika taat sholat manafi uhu, jika manfaatnya itu sudah bisa tidak lagi bisa dimanfaatkan. Ya, kalau kemudian dijual itu haram, jual wakaf gak boleh, hukumnya haram. Masalah berbeda dengan di waktu ada yang kedua tadi, ada kebaikan yang melakukan itu orangnya salah satu diantara keduanya, itu enggak wajib. Cuma itu juga benar. Satu perempuan, satu laki-laki. Apa? Insya Allah tetap enggak sah. Kalau dua-duanya perempuan apa? Makanya dalil barek ya, ya itu hanya perintah apa kemudian larang untuk kemudian meninggalkan dalil itu wajib hanya untuk orang yang wajib jumatan, yang enggak wajib jumatan ya enggak bakal wajib, om dia enggak jumatan juga enggak apa-apa ya, enggak berlaku itu. Itu yang waktu juga untuk orang-orang yang punya kewajiban untuk larang jumat. Saya kembali ke awal misalnya perintah Saudi itu istilahnya apa kalau muskop itu? Kan, mushab, ya. Kan? Iya. Nah itu ketika sebagian orang ada kasus ini, saya dengar di Glodok kan. Jadi mushab itu mushab dijual. Bahkan ya. Di sini juga pernah. Haram. Itu haram. Iya. Ya, orang yang menjualnya haram. Yang beli nggak pernah juga haram kalau sudah terus. Iya. Kalau yang beli sama tidak apa? Tidak masa itu. Oh, dia enggak beli juga orang sudah jual itu. Kalau masuk enggak tolong-tolong enggak. Yang jual jelas-jelas makan perbuatan haram. Karena menjual barang wakaf, sudah ditulis la yuba tidak diperdagangkan. Waqfun lillah. Wakaf untuk Allah tidak diperdagangkan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat datang di Amerika. Syadalah la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa, Pak. Hah? Bisa. Bisa. Sudah.